بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد kita lanjutkan kajian Alfiyah Ibn Malik Atf al-Nasab, pembahasan tentang Atf al-Nasab. Qala Ibn Malik rahimahullah ta'adin biharfin mutbi'in Atf al-Nasab kahsus biwuddin wassana'in an-sodak man-sodak. Setelah huruf Atf ada tawabi' yang bernama At-Nasab, maka khususkan dengan kecintaan dan pujian bagi orang yang jujur, ya. Seperti contoh kahsus biwuddin wasana'in mansudak, yang artinya khususkan dengan kecintaan dan pujian bagi orang yang jujur. Fal'aku mutlakon biwawin summa fa kata'am au kafi dasid kun wafa. Ataf secara mutlak dengan wawu summa fa kata'am au seperti fi dasid kun wafa. Wa ta'at alafdan fahasbu bal wala lakin kalam yabtumru'un lakin tola. Mengikuti secara lafad saja sibal la lakin seperti lam yabtumru'un lakin tola. Faktif biwawin lahikon au sabikon bilhukmi au mustahiban wafiqo. Ataukah dengan waw baik yang sekarang atau yang telah lalu dalam hukum atau beriringan semuanya sama. Wahsus pihaat faladila yugni madbu'u kastofah hada wabni. Khususkan ataf dengan wawu yang sangat membutuhkan madbu'nya seperti istofah hada wabni. Wal fa'u litartib bitisari wa thumma litartib bi fisari. Fa untuk tartib yang bersambung, thumma tartib dengan terpisah. Wahsus bi fa'in atfa ma laisa silah ala ladzi taqara annahu silah. Khususkan fa atau sesuatu yang tidak layak menjadi silah pada sesuatu yang layak menjadi silah. Pak bon hati hatta tif ala kulin wala ya kun illa royatal ladhi ta'ala. Sebagian dengan hatta atafkan atas kulun dan tidak terjadi kecuali tujuan setelahnya. Wa ambiha tif itrahamzi taswiyah atau hamzatin anrati ayin mughniyah. Am atafkan setelah hamzah tasbiyah atau hamzah dari lafad ayun yang mencukupinya. Warupamas kita tilham satu'in karena khafal ma'ana bihat fiha umin. Terkadang hamzah dibuang jika makna dianggap aman jika dibuang hamzahnya. Wabi kita'i wabi makna bal wafat intakumi makulidat bihi khalat. Nah, atau dengan hamzah muqatiah dan semakna dengan bal jika terpenuhi. Jika apa yang disebutkan tadi tidak terpenuhi. Khayr abih qasim bi au wa abhimi wasuq wa idrabun bi aidan numi. Fungsikan ditahyir atau ditibaha atau ditaksim si al atau litibham atau lisyak atau litibrab bisa juga disandarkan kepadanya. Warubama akobatil wawaida labil fidun nukiri labsin manfada. Terkadang